وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله dari Quran Surat At-Taubah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka golongan munafik ada yang berjanji kalau seandainya Allah memberikan kepada kami dari karunia-Nya, dalam hal ini harta, maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Tafsiran dari ayat ini, wa min fuqara'i al-munafiqina man yaqta'ul ahda 'ala nafsihi. Allah terangkan dan beritahukan kepada kita di ayat ini bahwa di antara golongan munafik, maksudnya yang fakir, man yaqta'u al-ahda 'ala nafsihi, ada yang mengikrarkan janji pada dirinya. La in a'tahu Allahu al-mala la yasaddaqanna minhu. Seandainya Allah memberinya harta, maka ia akan mensedekahkan sebagian dari harta tersebut. Wala ya'lamanna ma ya'malu shalihuna fi amwalihim, dan akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh terhadap hartanya. Wala yasiranna fi tariqis shalah, dan akan berjalan di jalan yang baik. Ini ikrar atau janji sebagian dari golongan munafik yang fakir, yang tidak diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikrar mereka adalah kalau seandainya Allah memberikan harta, maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi seperti orang-orang soleh dalam menggunakan hartanya. Kemudian di ayat yang ke-76 setelahnya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa ternyata mereka telah berdusta dalam janji yang diikrarkannya. Kata Allah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika datang kepada mereka dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa harta, bakhilu bihi, justru mereka malah bakhil. Wa tawallaw, dan mereka berpaling. Wahum mu'ridun, mereka adalah orang-orang yang membelakangi kebenaran. Sudah berjanji kalau Allah kasih harta, mau sedekah. Ketika Allah benar-benar berikan harta kepada mereka, mereka malah menampakkan sifat bakhil. Tidak mau sedekah. Berarti mereka melanggar janji yang sudah diikrarkannya. Tafsirannya, falamma a'tahumullahu min fadlihi bakhilu bi'ita'is sadaqati wa bi'infaqil mali fil khairi. Kata Allah, ketika Allah benar-benar berikan kepada mereka dari karunia-Nya berupa harta, mereka malah menampakkan sifat bakhil. Mereka tidak mau memberikan sedekah dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Wa tawallaw wa hum mu'riduna 'anil Islam. Mereka berpaling dan mereka adalah orang-orang yang membelakangi Islam. Jadi memang benar apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari sifat-sifat munafik, yaitu idza ahada ghadara. Kalau berjanji maka munafik itu akan ingkar. Salah satu contoh bahwa mereka mengingkari janjinya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini di ayat yang ke-75 dan 76. Mereka berikrar sekali lagi, berjanji kalau seandainya Allah berikan harta kepada mereka, mereka akan sedekah. Tapi ternyata setelah Allah berikan harta, mereka malah bakhil. Mereka menampakkan sifat kikir, pelit, tidak mau mensedekahkan harta tersebut. Ya. Selanjutnya, ayat yang ke-77. Masih ada kaitannya. 75, 76, 77. Qala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima ahlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Fa'aqabahum nifaqan. Allah akhirnya timpakan kepada mereka kemunafikan di dalam hatinya hingga hari mereka berjumpa dengan Allah. Mereka adalah orang-orang munafik. Ketika mereka ingkar janji, Allah timpakan kemunafikannya lagi ke dalam hatinya. Seperti di ayat yang sebelumnya, surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini dia. Dalam hati mereka itu memang ada penyakit, Allah timpakan penyakit itu. Penyakit apa? Penyakit nifak. Nifak, kemunafikan itu sudah ada pada diri mereka. Kemudian Allah timpakan lagi kemunafikan itu ke dalam hati mereka sampai dengan hari kiamat. Hari di mana mereka berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Bima ahlafullaha ma wa'aduhu. Itu disebabkan karena mereka melanggar janjinya. Ya. Yang telah mereka ikrarkan. Wa bima kanu yakdzibun, dan karena mereka berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menimpakan keburukan melainkan ada sebab. Ya. Azab, siksaan, hukuman apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu karena ada sebab, ya. Karena ada pelanggaran, karena ada kesalahan. Ini juga yang diterima oleh orang-orang munafik, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemunafikan lagi. Jadi semakin menjadi-jadi kemunafikannya itu dalam diri mereka. Sudah mengakar. Bahkan disebutkan sampai dengan hari kiamat, hari di mana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan ayat yang ke-75 mereka berjanji, ayat yang ke-76 mereka mengingkari janjinya, ayat yang ke-77 Allah hukum. Ya. Apa hukumannya? Allah timpakan penyakit nifak itu semakin berat ya, ke dalam hati mereka. Nah, tafsirannya fakana jazau soni'ihim wa aqibatihim anzadahum nifaqan ala nifaqihim. Maka di ayat yang ke-77 ini Allah jelaskan bahwa jazau soni'ihim, balasan apa yang mereka perbuat ya, dan akibat yang mereka terima adalah anzadahum nifaqan, Allah tambahkan kemunafikan ya, ala nifaqihim, di atas kemunafikan yang memang sudah ada sebelumnya dalam diri mereka. La yastati'una at-takhallusa minhu ila yaumil hisab. Mereka tidak bisa membebaskan diri darinya, dari kemunafikan tersebut sampai dengan hari pembalasan. Wadzalika bisababi ikhlafihim al-wa'da. Yang demikian itu disebabkan oleh karena mereka menyelisihi janji. Alladzi qata'uhu 'ala anfusihim, yang telah mereka ikrarkan pada diri-diri mereka. Satu. Kemudian yang kedua, wa bisababi nifaqihim wa kadzbihim, dan disebabkan oleh karena kemunafikannya dan kedustaannya. Ya. Ternyata nifaq itu adalah penyakit ya. Seperti yang tadi disebutkan, fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Ya, penyakit nifaq. Fazadahumullahu marad, Allah tambahkan penyakit nifaq itu. Kalau penyakit berarti sesuatu yang harus kita waspadai. Wajar kalau para sahabat dahulu mereka sangat khawatir dari nifaq ini ya, menimpa diri mereka. Sebagaimana disebutkan ya, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, adraktu thalathina min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsihi. Aku pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka semua dalam keadaan mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya ya. Penyakit nifak ini kalau tidak diobati, kalau tidak diperbaiki, maka akan semakin akut, semakin parah ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan ciri-cirinya ya, di antaranya adalah kalau bicara apa, dusta. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat ya. Ditambahkan lagi wa idza khosoma fajaro, kalau berselisih maka berbuat jahat ya, tidak sportif. Nah, itu kita harus berusaha menjauhi segala sifat ya, yang menjadi ciri orang-orang munafik. Selanjutnya ayat yang ke-78. Qala alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui sirrahum, apa yang mereka sembunyikan, wa najwahum, dan apa yang mereka tampakkan, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui perkara gaib. Ini juga peringatan dari Allah bagi golongan munafikin. Bagaimanapun mereka menyembunyikan sesuatu ya, di dalam dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Tafsirannya, alam ya'lam ha'ula'il munafiquna annallaha ya'lamu ma yukhfunahu fi anfusihim wa ma yatahaddatsuna bihi fi majalisihim minal kaidi wal makr wa annallaha 'allamul ghuyub fasayujazihim 'ala a'malihim allati ahsaha 'alaihim. Kata Allah di ayat ini, ayat ke-78, tidakkah mereka, orang-orang munafik itu tahu bahwasanya Allah ya'lamu ma yukhfunahu, mengetahui apa yang mereka sembunyikan, fi anfusihim, di dalam diri-dirinya. Wa ma yatahaddatsuna bihi fi majalisihim, dan Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan di majlis-majlisnya, minal kaidi wal makri, dari rencana jahat dan makar. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui perkara gaib. Fasayujazihim 'ala a'malihim, Allah akan membalas mereka sesuai dengan amalannya. Allati ahsaha 'alaihim, yang telah Allah perhitungkan atas mereka. Meskipun ayat ini ditujukan kepada golongan munafikin, tetapi menjadi peringatan juga bagi orang-orang yang beriman agar kembali menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimanapun kita menyembunyikannya ya, berusaha agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya, maka Allah tetap mengetahui ya. Tidak ada yang bisa menghindar dari pantauan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Artinya pengawasannya, penglihatannya, pengetahuannya bersama kita dimanapun kita berada ya. Obrolan apapun yang kita lakukan, kita sampaikan ya, sekalipun menurut pandangan kita gak ada yang tahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengetahuinya ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan, tidak ada dua orang yang berbicara, berbincang ya, melainkan Allah yang ketiganya. Kemudian ayat yang ke-79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyebutkan kelakuan golongan munafik ya. Kalau di ayat yang ke-75 yang pertama kita baca, kita tahu bahwa mereka berjanji untuk bersedekah kalau Allah kasih harta. Kemudian di ayat yang ke-76 ya, mereka melanggar atau mengingkari janjinya. Saat Allah benar-benar kasih harta, ternyata mereka tidak mau mensedekahkannya. Di sini ya, di ayat yang ke-79 ini ya, mereka meledek, mereka menghina orang-orang yang bersedekah ya, melecehkan orang-orang yang bersedekah, baik yang bersedekah dengan jumlah yang banyak atau bersedekah dengan sesuatu yang ringan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat." Orang-orang munafik itu adalah mereka yang senantiasa mencela golongan mukminin yang suka rela bersedekah. Ya. "Walladzina la yajiduna illa juhdahum." Dan mereka golongan munafikin juga mencela orang-orang yang bersedekah sesuai dengan kesanggupannya. Fayaskharuna minhum, mereka menghina orang-orang yang bersedekah. Sakhirallahu minhum, maka sebagai balasannya Allah pun akan hina mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di satu sisi mereka bakhil, enggak mau sedekah. Di sisi lain ketika ada yang sedekah, mereka cela. Ini kan watak ya, tabiat yang luar biasa jeleknya. Jadi kaum muslimin, mukminin juga bingung sebenarnya mereka itu maunya apa begitu. Sedekah enggak mau, bakhil ketika ada orang bersedekah, diledek, dilecehkan, dihina. Tafsirannya, qala wa ma'a bukhlil munafiqina la yaslam al mutasaddiquna min adzahum. Kata Allah, di samping orang-orang munafik itu bakhil, la yaslam al mutasaddiquna min adzahum, ternyata orang-orang yang bersedekah juga tidak selamat dari gangguannya. Ada orang yang bakhil, ya, sulit untuk bersedekah, tapi saat ada saudara-saudaranya yang bisa bersedekah, ya dia ikut senang gitu. Senang, mendukung, ya, mensupport, ini masih mending. Tapi kalau munafik ini bakhil ketika ada yang bersedekah, malah tidak suka, ya. Enggak selamat dari gangguannya, tetap diganggu. Faidha tasaddaqal agniya'u bil malil kathir abuhum wattahimuhum birriya'. Kalau ada orang kaya bersedekah bil malil kathir, dengan hartanya yang banyak, abuhum, mereka cela ya, dan mereka tuduh kalau orang-orang kaya itu riya. Apa? Riya katanya. Wa idza tasaddaqal fuqara'u bima fi taqatihim istahza'u bihim. Dan kalau ada orang-orang fakir bersedekah sesuai dengan kesanggupannya dan kemampuannya, istahza'u bihim, mereka mengolok-ngoloknya, merendahkannya, menghinanya. Ya. Ada orang kaya sedekah dengan nilai fantastis, enggak suka mereka. Ya. Ada orang fakir bersedekah dengan nilai yang kecil, 10.000, 20.000, itu diolok-olok, sedekah kok segini, cukup apa ini? Ya. Dibelikan semen kemal cukup sekiwa, gitu kalau bahasa kita. Ya. Kok segini sedekah? Padahal mereka sendiri enggak mau sedekah gitu, bakhil. Wa qalu sukhriyatan minhum. mereka orang-orang munafik berkata, ya, sebagai bentuk ejekan dari mereka, "Madza tujdi shadaqatuhum hadhihi?" Apa yang dapat diperbuat dengan sedekah mereka ini? Tuh. Sakhirallahu min haula'il munafiqin. Maka Allah balas ejekan mereka orang-orang munafik itu. Walahum adzabun mu'limun muwajjiun, dan bagi mereka disiapkan azab yang menyakitkan. Berbuat baik tidak mau, ketika ada orang berbuat baik malah digembosi. Nah, ini munafik ya, hati-hati. Berbuat baik enggak sanggup, ketika ada orang yang sanggup berbuat baik malah dibilang riya. Ya begitulah memang orang yang lemah itu. Dia akan berusaha untuk menutupi kelemahan yang ada pada dirinya. Ya. Ini dalam kehidupan nyata ya, akan nampak jelas. Biasanya orang yang punya kekurangan itu, dia akan berusaha menutupi kekurangannya. Begitu. Misalnya yang takut sama istri, suami takut istri kan kekurangan gitu ya. Di rumah itu gak berani ya. Selalu jadi ajudannya istri. Di luar rumah, hahaok kabatur ya kan. Nampak temperamental di luar. Itu untuk apa? Menutupi kelemahan dirinya. Pas masuk rumah mah begini, di luar rumah begini, masuk rumah gini. Nah itu, jadi semua orang itu ketika punya kekurangan maka dia akan berusaha untuk menutupi apa yang menjadi kekurangannya. Kayak orang-orang munafik ini, mereka sadar bahwa mereka itu lemah. Ya, sedekah mereka nggak sanggup, ya, sayang sama harta. Nah, ketika ada yang sedekah mereka tidak senang, ya, tidak suka. Nah, berbuat kebaikan nggak bisa mereka. Saat ada orang yang bisa berbuat kebaikan tidak diberi dukungan, tidak disupport. Nah, atas perbuatannya ini orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala balas. Balas sesuai dengan perbuatannya. Mereka menghina, Allah hinakan mereka. Ya. Itulah keadilan, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Menghukum sesuatu itu selalu sesuai dengan bentuk apa? Pelanggarannya. Ya. Tapi kalau kebaikan beda. Membalas kebaikan itu melebihi kebaikan yang dilakukan. Makanya ada ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya. Jadi 100, jadi 700, jadi berlipat-lipat banyaknya. Itu kalau membalas kebaikan. Tapi kalau membalas kejelekan selalu disesuaikan ya dengan kadar kejelekan itu. Ini kan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah dan rahmatnya Allah yang begitu luas. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku. Ya. Kemudian ayat yang ke-80. Qala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Engkau berikan ampunan untuk mereka, engkau mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Sekalipun engkau memberikan ampunan untuk mereka 70 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Dzalika bi annahum, yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Tafsirannya, istaghfir ayyuhar rasul lil munafiqin aw la tastaghfir lahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rasul, engkau berikan ampunan kepada orang-orang munafik atau tidak, falan yaghfirullahu lahum, maka Allah itu tidak akan mengampuni mereka. Mahma kathura istighfaruka lahum wa takarrara, sekalipun kathura istighfaruka, banyak istighfar yang engkau mohonkan untuk mereka, watakarroro, dan terus berulang, ya, Allah tetap tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Li'annahum kafaru billahi wa rasulihi, karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallah subhanahu wa ta'ala la yuwaffiqu lil huda al kharijina an ta'atihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan taufik menuju hidayah bagi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan selalu sesuai dengan jenis amalan, ya. Nah, ayat ini, ayat yang ke-80, ada korelasinya, ada hubungannya dengan ayat yang ke-77 tadi yang kita baca. Allah hukum mereka munafik dengan kemunafikan, ditimpakan lagi kemunafikan dalam hati mereka sampai dengan hari di mana mereka berjumpa dengan Allah. Ya. Itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah tidak berikan apa? Ampunan sama sekali untuk mereka. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-81. Jadi dari ayat 75 sampai dengan ayat 80 itu saling terkait, ya, pembahasannya. Ayat yang ke-80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 81 maksudnya, Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimak'adihim khilafa rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tangfiru fil har qul naru jahannama ashaddu qurra ashaddu harra law kanu yafqahun. Farihal mukhallafun, mereka orang-orang yang berpaling, bimaq'adihim, dengan tinggal di tempat-tempatnya, tidak ikut berperang bersama dengan Rasul, menampakkan kesenangan, khilafa rasulillah, karena bisa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menampakkan ketidaksukaan untuk berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Mereka saling berkata kepada sesama mereka, la tanfiru fil harri, kalian tidak perlu keluar berperang di saat cuaca panas. Yang dimaksud adalah perang Tabuk. Qulna ru jahannam ashaddu harra, kata Allah, katakan olehmu wahai Muhammad bahwa neraka jahannam itu lebih panas seandainya mereka mengetahuinya. Tafsirannya, farihal mukhallafuna alladhina takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqu'udihim fil madinati mukhalifina li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang munafik yang berpaling, tidak ikut berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, biqu'udihim fil Madinah, di mana mereka memilih untuk tetap tinggal di Madinah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka merasa senang dengan itu. Wa karihu an yujahidu ma'ahu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka menampakkan ketidaksukaan untuk berjihad bersama dengan Nabi dengan harta dan juga dengan jiwa di jalan Allah. Jadi ini sisi lain, ya. Kalau dibilang gelap, ya sisi gelap kehidupan munafik begitu. Mereka malah senang ketika bisa menyelisihi Rasul. Mereka malah senang ketika tetap tinggal di tempatnya, tidak ikut berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda kan dengan para sahabat, ya. Para sahabat setiap kali mendengar ada perintah untuk jihad, untuk berperang, mereka menampakkan kesungguhan dan memang itu yang mereka cari, ya. Karena mereka ingin mendapatkan gelar syuhada, ya. Bahkan beberapa sahabat yang belum cukup umur, ketika ada panggilan perang, kan datang kepada Rasulullah SAW, menawarkan diri untuk ikut berperang, meski usianya masih di bawah 15 tahun. Ya. Tapi munafik malah senang ketika tidak diajak, malah senang ketika bisa tetap tinggal nyaman di Madinah, ya, nggak ikut berangkat bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke medan perang. Mereka menampakkan ketidaksukaan jihad baik dengan harta maupun dengan jiwa. Wa qala ba'dhum li ba'dhin, bahkan kata Allah di ayat ini, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, la tanfiru fil harri, kalian tidak perlu keluar, ya, di saat cuaca panas. Wa kanat ghazwatu Tabuk fi waqti syiddatil har, dan perang Tabuk, ya, memang terjadi di saat cuaca panas. Ya, semakin kuat alasan mereka, ya, untuk memilih tidak ikut berperang. Bahkan mereka menggembosi yang lain, sudah enggak usah berangkat perang, ngapain cuaca panas begini kok perang gitu. Ya. Kullahum ayyuhar rasul, kemudian kata Allah di ayat ini, sampaikan kepada mereka wahai Rasul, inna jahannama ashaddu harran, sesungguhnya neraka jahannam itu lebih panas lagi. Cuaca panas yang kita rasakan di dunia ini sih enggak seberapa. Ya. Tidak seberapa. Walaupun kita sudah kepayahan. Ya kan? Kita ketika masuk waktu panas, ya kan? Luar biasa tersiksa, apalagi tidak ada kipas. Ya. enggak ada AC. Aneh kalau cuaca panas yang dicari jaket. Ya. Kepayahan kita. Malam-malam misalnya mati lampu. Coba. Cuaca panas. Mati lampu, gimana rasanya? Tidur tidak nyaman, tidak nyenyak. Betul, cuaca panas itu sangat mengganggu, tetapi jangan sampai kita jadikan sebagai alasan untuk kemudian tidak mau melakukan kebaikan, ya, amal soleh, ketaatan. Jangan seperti orang-orang munafik, cuaca panas dijadikan alasan, ya, untuk tidak ikut perang dan dijadikan alat untuk menggembosi yang lain agar tidak ikut perang bersama dengan Rasul. Ini cuaca panas, ngapain kalian berangkat? Tidak perlu berangkat. Ini cuaca panas, kata mereka. Ya. Allah ingatkan. Katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka bahwasannya neraka Jahannam itu lebih panas lagi. Belum masuk neraka, baru dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Jarak matahari dengan manusia cuma 1 mil. Itu bagaimana rasanya? Sekarang ini beribu-ribu atau berjuta-juta mil jarak matahari dengan kita. Sudah kepanasan kita. Gimana nanti di padang mahsyar? Di mana jarak matahari dengan manusia itu cuma 1 mil saja. Ya. Di neraka ya lebih-lebih tentunya. Ya. Makanya Allah katakan bahwa neraka Jahannam asyaddu harron. Lebih panas lagi. Lau kanu ya'lamuna dzalika, seandainya mereka orang-orang munafik tahu akan hal ini. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di ayat yang ke-82, falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Sebaiknya mereka golongan munafik itu sedikit tertawa, banyak menangis. Kenapa? Karena jazaan sebagai bentuk gambaran betapa besarnya balasan yang mereka terima, bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Nah, jangan malah senang begitu, ya. Nah, tafsirannya fal yadhhak haula il munafiqun alladziina takhallafu an rasulillah fi ghazwati tabuk qalilan fi hayatihimud dunya alfania waliyabku katsiran fi nari jahannam jazaa'an bima kanu yaksibuna fid dunya minan nifaqi wal kufri. Hendaknya mereka orang-orang munafik itu yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk sedikit tertawa. Jangan malah apa? Senang. Masya Allah, ya. Kaitan antara ayat dengan ayat itu sangat jelas sekali. Dimana di ayat yang ke-81 Allah sebutkan bahwa orang-orang munafik itu merasa senang ketika bisa tetap tinggal di tempat-tempatnya, ya, berpaling dari Rasul, enggak ikut perang dengan Rasul dengan alasan cuaca panas. Padahal neraka Jahannam lebih panas. Terus di ayat yang ke-82 Allah sebutkan harusnya mereka itu, ya, sedikit tertawa, jangan senang gitu. Ya. Orang-orang munafik yang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk itu seharusnya sedikit tertawa. Ya, fi hayatihimud dunyal faniyah, di kehidupan dunia mereka yang fana, yang hanya sesaat. Waliyabku katsiran fi nari jahannam, dan hendaknya mereka banyak menangis mengingat neraka Jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat fid dunya, di dunia. Minan nifaqi wal kufri, dari kemunafikan dan kekufuran. Nah, kita juga orang-orang Islam, kaum muslimin, mukminin, kalau sudah Allah ingatkan bahwa neraka jahanam itu jauh lebih panas dari cuaca panas yang kita rasakan di kehidupan dunia ini, maka sedikit tertawa, banyak menangis. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.